Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azani wa a'azakumullah, kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan kembali pada kajian kitab yaitu Makarimul Akhlak karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu telah kita berikan mukaddimah terkait dengan keutamaan daripada akhlakul karimah, dan demikian pula kebutuhan setiap individu terhadap akhlakul karimah, dan bahkan salah satu misi diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Mufrad, dan demikian pula dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna mabu'istu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus yaitu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, kemuliaan akhlak. Dan di dalam riwayat yang lainnya liutammima solihal akhlak, itu dalam rangka untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Baik, demikian satu di antara misi diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah, dan kemarin telah kita bacakan pada karya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab Makarimul Akhlak dalam pembahasan yaitu wahalil akhlaku jibillatun am iktisab, apakah akhlak itu yang ada pada setiap individu manusia itu adalah tabiat ataukah perkara yang diusahakan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, atau penjelasan beliau bahwasanya simpulannya ada di antara akhlak itu yang memang jibillah dalam pengertian yaitu tabiat yang telah ada, yang menjadi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dibawa apa diberikan tabiat pembawaan. Hanya kodrat bagi orang tersebut memiliki akhlak karimah. Memang ada yang demikian. Namun di sana juga ada di antaranya yang iktisab, pengertian iktisab yaitu akhlak yang diusahakan, diupayakan. Artinya tuntutan bagi kita untuk berakhlak mulia. Terwujud dalam satu perintah dari Rasulullah SAW untuk kita berdoa kepada Allah, bahwasanya akhlak itu diupayakan dan diminta kepada Allah. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Demikian Rasulullah mengajarkan satu doa. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baikkan penciptaanmu kepadaku, artinya yang terkait dengan jasad, kesempurnaan anggota badan, dan selain daripada itu, maka fa'ahsin huluki, perbaikilah pula akhlakku. Artinya di sini upaya, usaha untuk memperbaiki daripada akhlak dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada dua perkara, ada dua jenis akhlak yang memang telah ditetapkan oleh Allah ada pada diri seorang, pembawaannya adalah memiliki akhlak yang mulia. Dan demikian pula ada di antaranya yang diusahakan. Baik. Seperti tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Asyad Abdul Qais. Al-Asyad Abdul Qais ya. Inna fika khallatain yuhibbuhumallahu al-khilmu wal-anah. Sungguh pada dirimu terdapat dua sifat. Terdapat dua sifat penyebawaan bahasa kita. Yang sungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang dikehendaki, kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang Allah Subhanahu wa taala mencintai kedua sifat tersebut yang ada padamu, yaitu al-hilmu wal anah. Sifat pertama adalah yang ada pada dirimu, al-hilm, sifat santun, bijak. Dan yang kedua al-anah, yaitu sifat tidak tergesa-gesa. Sifat yang tidak tergesa-gesa, tenang demikian dalam menghadapi berbagai permasalahan. Baik. Ini merupakan dalil pembagian yang pertama tadi. Kemudian Al-Asad mengatakan, ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Qala balillahu jabalaka alaihima. Wahai Rasulullah, apakah aku berupaya dengan keduanya, ataukah memang itu adalah pemberian, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku di atas keduanya, di atas dua sifat tersebut? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan keduanya padamu. Artinya dua sifat tersebut ada padamu. Sehingga Al-Asad mengatakan, alhamdulillahi alladhi jabalani ala khallatain yuhibbuhuma Allahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan padaku dua sifat, yang dua sifat tersebut adalah dua sifat yang Allah dan Rasulnya cintai. Baik. Artinya di sini, dari riwayat ini menunjukkan memang ada Jadi memang ada ya, yang namanya akhlakul karimah atau tabiat perangai yang baik itu memang telah ada pada individu-individu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendakinya. Tayyib. Ihwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian perkara selanjutnya adalah ayyuhuma afdal rajulun jubila ala khuluqin hamid wa rajulun yujahidu nafsah ala takhalluq bihi fa ayyuhuma a'la manzilah wa a'zama ajran. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya akhlak yang ada pada setiap individu itu ada dua jenis tadi. Ada yang diupayakan dan ada yang memang telah ditetapkan oleh Allah ya. Tinggal seseorang itu di mana saja ia akan mempraktekannya ya. Kalau sudah ada di mana saja ia telah terlihat ya. Ketika itu adalah ketetapan dari sisi Allah ya, tanpa harus dibuat ya. Tanpa harus ia berupaya dengan berupaya berbuat kebaikan demikian, maka sudah ada memang sifatnya. Kemudian yang kedua adalah memang diupayakan, saya harus berbuat demikian sesuai dengan akhlak yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, karena ajaran Rasulullah demikian, sunnah Rasulullah misalnya ketika dalam satu perbuatan harus demikian, maka dia berupaya untuk sesuai dengan bimbingan syariah. Baik. Ketika ada dua perkara tersebut, kemudian sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama di antara dua jenis itu? Artinya yang ada pada seorang, yang ada pada seorang tersebut. Apakah lebih utama seseorang yang memang telah ditetapkan memiliki akhlakul karimah, ataukah seorang yang senantiasa berupaya bersungguh-sungguh memerangi jiwanya untuk kemudian berakhlak dengan akhlakul karimah? Pertanyaannya adalah ayyuhuma a'la manzilah, di antara dua jenis itu mana yang lebih tinggi kedudukannya dan mana yang lebih besar pahalanya? Baik. Ini pertanyaannya. Wa naqulu jawaban ala hadhihi al-mas'alah, maka dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luasnya. Naqulu jawaban, kita katakan atas pertanyaan tersebut. Innahu la syak anna alladhi jubila 'alal khuluqil 'alal khuluq akmal min haitsu takhallukuhu bidzalik. Tidak diragukan bahwa seorang yang telah disifati, artinya telah ditentukan oleh Allah memiliki akhlakul karimah, itu keadaannya akmal, lebih sempurna dari sisi akhlak yang dijalankannya ketika ia berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut. Aw min haitsu wujudil khuluqi fi, atau dilihat dari sisi sudah adanya akhlak tersebut pada diri seseorang itu. Baik. Li'annahu la yahtaj ila ana wa la masaqah. Karena apa? Dikarenakan ia tidak memerlukan lagi upaya kesungguh-sungguhan, kepayahan dan berbagai macam keberatan dalam berupaya untuk mempraktekkan akhlak yang mulia tersebut, karena memang sudah ada pada dirinya. Wala yafutu fi ba'dil mawatin wal amakin, dan dimanapun dia berada, seorang tersebut ya, baik, dimanapun dia berada, tidak hilang akhlak tersebut. Jadi istilah bahasa sekarang itu apa, tidak dibuatnya, walaupun tentunya itu dalam harus dalam rincian ucapan-ucapan tersebutnya. Istilahnya itu apa, pencitraan, bahasa sekarang ya, pencitraan. Memang harus orang itu mencitrakan kan, dalam satu sisi. Tapi yang terpenting itu adalah dasar daripada perbuatan tersebut, ikhlas atau tidak kan demikian. Kalau semata pencitraan, semata pencitraan, namun didasari dengan ketidakikhlasan, itu yang keliru. Seseorang harus mencitrakan dirinya, pencitraan dalam pengertian dengan akhlak yang mulia, dengan apa? Dengan bimbingan syariah. Memang dasarnya seseorang misalnya akhlaknya jelek ya, kemudian ia berupaya untuk berbuat kebaikan, mempraktekkan akhlakul karimah. Mungkin bahasa orang namanya tuduhan ya, itu pencitraan. Ya memang harus pencitraan. Namun yang terpenting adalah dasar ketika dia beramal tersebut, apakah ikhlas atau tidak. Nah demikian. Baik. Namun ketika, jadi ketika seorang telah ditetapkan, sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang tersebut akhlak yang baik. Seperti pada asad tadi ya. Al-asad tadi ya, ada sikap bijak, santun orangnya. Dan anah. Al-anah yaitu tidak tergesa-gesa dalam setiap, dalam menghadapi setiap permasalahan. Itu memang sudah ada pada dirinya, sifat yang ada pada dirinya. Di mana saja, dalam keadaan apapun, terkait dengan tempat dan waktu, dia akan seperti itu. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya demikian. Namun bagi orang yang tidak memiliki sifat tersebut, padahal sifat itu adalah sifat yang mulia, adalah akhlak yang baik, maka harus berupaya. Harus berupaya bagaimana bisa bijak dalam menghadapi masalah, bagaimana untuk bisa menahan jiwanya tidak tergesa-gesa dalam menghadapi berbagai permasalahan. Jadi demikian. Jenis yang pertama, seorang yang telah ada padanya apa sifat tersebut, maka tidak hilang. Tidak hilang. Pada sebagian tempat ataupun waktu. Baik. Karena secara otomatis dia menghadapinya memang sifatnya demikian. Orangnya bijak, orangnya itu. Ditimpa misalnya permasalahan, kemudian yang mungkin bagi orang lain itu dahsyatnya, menjadikan orang itu goncang, namun dia bisa tenang, dan selain daripada itu bisa bijak dalam menghadapi masalah. Dan ini banyak sifat-sifat yang demikian ini ada pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang telah ditetapkan bagi mereka sebagai orang-orang yang mulia. Terkhusus lagi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau adalah seutama-utama manusia yang menjadi suri teladan di dalam berakhlak. Baik. Bagi jenis yang pertama tadi, dihadapkan pada keadaan apapun sudah ada, tidak hilang. It anna husnal khuluq fihi sajiyah wa taba'. Dikarenakan apa? Baiknya akhlak yang ada pada diri seorang tersebut, dari jenis manusia yang pertama tadi, sudah menjadi perangai dan tabiatnya. Ini sisi keutamaannya. Sisi keutamaan kalau seorang itu sudah memiliki sifat seperti itu. Baik. Bahwa fi ayyi waqtin talqahu tajidhu hasanal khuluq. Di mana saja, di waktu kapan saja kalian jumpai orang tersebutnya, kalian dapati akhlak mulia selalu menghiasi dirinya. Ehwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani wa azakumullah. Kemudian, wa fi ayyi makanin talqahu tajidhu hasanal khuluq. Dan di tempat mana saja kalian jumpai, kalau tadi di waktu apa saja, kapan saja kalian dapati orang tersebut. Dan kemudian di mana saja engkau dapati orang tersebut, kalian akan dapati senantiasa berhias dengan akhlak mulia, karena memang sudah sifatnya. Ini kalau dilihat dari sisi itu, ia lebih utama. Lebih utama. Baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidhu hasanal khuluq. Dalam keadaan apapun engkau dapati orang tersebutnya. Baik. Engkau dapati dia senantiasa berakhlak mulia. Bahwa min hadihin naqiyati akmal bila syak. Dari sisi ini tentunya lebih sempurna tanpa ada keraguan dibandingkan dengan jenis yang kedua. Baik. Wa ammal khuluqul ladzi yakunu bitatabbu' wa bil mu'alajati wal mumarasati aw at-tamrin fal insanu yu'jar 'alaihi min jihati mujahadati nafsihi lakinnahu min haitsu kamalul khuluq anqasu bikatsirin minal qasmil awal. Dan kata beliau rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, adapun akhlak yang apa adanya itu dengan tatabbu', harus diupayakan. Maksudnya jenis yang kedua. Wa bil mu'alajati wal mumarasah awit tamrin, yaitu dengan apa? Mumarasah, upaya keras, latihan bahkan. Bagaimana kalau apa menghadapi orang itu bisa berakhlak mulia, kadang-kadang harus dibiasakan demikiannya. Bagaimana ketika bertetangga, karena ada sifatnya, banyak sifat manusia ya. Itu ada yang terbuka orangnya ya, istilah Jawanya itu arwan ya. Ketika bertemu dengan orang tua, tetangganya, kemudian lebih dahulu menegur demikian ya. Itu kan kalau pandangan manusia sesuai akhlak, terkhusus ya, apa di sekitar kita ataupun di tempat yang lain samanya, itu dinilai baik orang tersebut. Berbeda dengan mungkin ya seorang yang tertutup orangnya, kalau tidak istilahnya di dumo istilahnya ya, itu tidak bergerak dia. Kadang demikian sifat seseorang, maka ia berupaya. Jenis yang kedua ini berupaya untuk bagaimana ya, tentunya dalam batasan syariah ya, karena dituntunkan kita untuk menyebarkan salam ya. Kita sudah banyak membaca tentang keutamaan menyebarkan salam terhadap orang-orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kalian kenal, kata Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan adalah dalam lingkungan kaum muslimin. Kita diperintahkan demikian untuk mengucapkan salam, menegur, sapa kepada setiap orang yang kita bertemu dengannya, tentunya dengan batasan syariah ya. Batasan syariah itu tentunya kalau tidak sampai pada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Satu contoh apa? Kita bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasara. Rasulullah mengatakan la tabda'u bil yahud wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai ketika bertemu dengan orang Yahudi atau Nasara dengan salam. Baik. Itu perintah Rasulullah SAW. Namanya batasan syariah. Tidak kemudian dalam bertetangga, dalam bermasyarakat seperti itu. Maksudnya itu apa istilahnya? Dianggap, biar dianggap baik, kemudian arwan ya. Kemudian tanpa ada batasan syariah. Namun dalam kategori apa istilahnya? Lingkungan tersebut adalah kaum muslimin. Selama kita bertemu dengan sesama kaum muslimin dan tidak didapati orang tersebutnya permasalahan dalam pengertian dia bukan tokoh alul bid'ah ataupun orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan sapaan, maka disapa, tebarkan salam. Terlebih kita sebagai anak muda misalnya, sebagai anak muda lebih muda kemudian bertemu dengan orang-orang yang lebih tua secara umur atau secara keutamaan, maka tuntunan atau bimbingan Rasulullah SAW adalah kita yang memulai untuk mengucapkan salam. Ketika kita berjalan sendiri kemudian melewati satu kaum, siapa yang paling berhak untuk memberikan salam? Yang sendiri. Kemudian kita berkendara, kemudian ada orang berjalan kaki, siapa yang berhak untuk memberikan salam? Yang berkendara. Dan selain daripada itu namanya batasan-batasan ataupun tuntunan-tuntunan bimbingan syariah. Baik. Jadi demikian. Jenis yang kedua, akhlak yang diupayakan dengan mumarasa awit tamrin, bahkan latihannya. Fal insanu yu'jar 'alaihi min jihah mujahadati nafsih. Maka seseorang akan diberikan pahala yang besar dari sisi ia apa, dari sisi upayanya tersebut. Berupaya untuk bagaimana jiwa ini baik, bagaimana bisa memiliki akhlak yang baiknya. Diupayakan terus. Jangan peduli apa? Tanpa peduli dengan apa? Pandangan manusia. Karena kita menjalankan semuanya itu karena bimbingan syariah dan didasarkan di atas perintah Allah dan Rasulnya. Itu harusnya dasarnya. Bukan pencitraan. Kalau pencitraan dalam pengertian tidak ikhlas ya, maka itu riya namanya kan. Biar dipuji, biar dikatakan dia memiliki akhlak yang mulia, itu namanya riya. Kalau seperti itu, biar apa? Dikenal, kemudian dipuji oleh manusia yang lain. Jadi intinya apa? Kembali kepada niat dalam upaya tersebut. Memang harus diupayakan kalau kita memiliki akhlak yang tidak ada akhlak-akhlak yang mulia pada diri kita, maka harus ada upaya mujahadatun nafsih, memerangi jiwa bagaimana jiwa ini baik akhlaknya. Baik. Maka dari sisi ini pahalanya sangat besar. Jenis yang kedua ini dilihat dari sisi upayanya tersebut sangat besar sekali pahalanya. Lakinnahu min haitsu kamalul huluk anqas bi katsir min al-qasmil awal. Namun kalau dibandingkan atau dilihat dari sisi kesempurnaannya, kesempurnaan akhlaknya ya, mesti lebih kurang. Agak gimana gitu demikian ya. Artinya dari sisi apa? Prakteknya itu anqas bi katsir. Kesempurnaan akhlak tersebut ya, itu lebih sedikit atau lebih kurang dibandingkan jenis yang pertama tadi. Terlebih orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang mulia, kemudian terus diupayakan keistiqomahannya dengan tentunya dengan bimbingan syariah. Sudah ada sifat anah, sudah ada sifat bijak, sudah ada sifat santun, dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian dia terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mesti lebih sempurna. Mesti lebih sempurna dibandingkan jenis yang kedua tersebut. Namun apa? Jenis yang kedua itu dilihat dari sisi upaya kerasnya itu adalah lebih utama. Wallahu taala alam. Baik. Fa idza ruziqal insanu al khuluqain jami'an taban wa tatabbu'an kana dzalika akmal. Dan ketika seorang diberikan rezeki dua sifat itu sekaligus, jadi dua jenis itu sekaligusnya, secara tabiat ataupun upaya kerasnya, maka yang demikian itu tentunya lebih sempurna. Ini yang dimaksudkan, dan ini yang dimaksudkan demikian dari pembahasan ini. Karena sedikit banyak tentunya ya, seseorang itu ada sifat-sifat yang baiknya, yang memang sudah ada pada seseorang tersebut, namun di sana ada tuntutan, kewajiban untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, harus dipelajari dan kita berakhlak sesuai dengan akhlak mereka. Jadi demikian. Sekalipun sudah ada, sehingga sekalipun sudah ada atau menjadi jenis orang yang pertama tadi, tidak boleh kemudian berpangku tangan, kemudian tidak berupaya, tidak mempelajari akhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tetapnya itu apa? Yang dimaksudkan dengan pembahasan ini adalah perkara yang ketiga ini. Hendaklah terus berupaya sebagaimana apa? Misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan dalam satu hadis tadi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, sesuai dengan pembagiannya sekarang, sesuai dengan pembagiannya, maka seseorang itu ataupun manusianya itu dibagi menjadi empat. Sesuai dengan apa? Keadaan setiap individu manusianya. Maka ada empat golongan manusia berdasar dengan perkara tadi. Jenis manusia yang pertama, man hurima husnul huluk. Sehingga kita bagi ya, kata beliau, ada empat golongan manusia. Man hurima husnul huluk. Seorang yang terhalangi untuk berakhlak yang baik. Dalam pengertian, ia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya itu memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Maka jenis yang pertama ini tentunya harus berupaya keras untuk menyempurnakan dirinya, agar bagaimana seorang itu sempurna dengan lebih banyak apa? Berlatih, lebih banyak berupaya, bekerja keras untuk memperbaiki dirinya. Jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, man hurima alaihi man jubila alaihi walakinnahu iktasara anal jibillah. Jenis yang kedua adalah seorang yang diberikan, tapi sedikitnya diberikan ya. Apa? Seorang yang diberikan akhlak yang mulia, diberikan akhlak sifat-sifat yang baiknya, akan tetapi iktasara ala jibillah, ia hanya mencukupkan atas perangai bawaan tersebut, atas perangai bawaan itu. Sudah apa istilahnya cukup. Berarti tidak ada upaya keras untuk menyempurnakan yang sudah ada. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, man jubila alai wa zada dzalika bitakassub. Seorang yang sudah diberikan akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik, namun orang tersebut terus berupaya menyempurnakan dengan upaya, dengan usaha. Baik. Kemudian yang keempat, wa man lam yujbal lakinnahu akhadahu bitakassub. Seorang yang tidak ada, tidak diberikan akhlaknya yang baik, perangai-perangai yang baik, sifat-sifat yang baik, namun ia terus berupaya. Jadi terus berupaya untuk menyempurnakan dirinya. Toyib. Jadi ini. Jadi ada empat. Sehingga dirinci lagi, sehingga jenis manusia itu ada. Dilihat dari usahanya ya. Itu ada empat perkara tersebut. Falhasil. Kemudian kesimpulannya. Binisbati li husnil khuluq. Maka dinisbahkan kepada akhlak yang mulia, pada akhlak yang mulia, anna man jubila alai fahuwa akmal. Maka orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat perangai-perangai yang baik ini sempurna, lebih sempurna. Wa amma min haisul mu'anah wal masaqqah fi tahsili husnil khuluq fa inna man akhadahu an tariqi takassub falahu ajrul mujahadah. Adapun dari sisi kepayahan, kesusahan untuk mencapai akhlak yang mulia, maka orang-orang yang menempuh jalan dengan mengusahakan kepada dirinya akhlak-akhlak yang baik, maka baginya pahala atas upayanya tersebut. Jadi kesimpulannya itu. Kesimpulannya, dari mana yang lebih utama, tinggal dilihat dari sisi mana. Dan demikian. Kalau dari sisi akhlak yang mulia itu sendiri, dalam prakteknya ataupun dalam pengamalannya, maka yang pertama lebih sempurna tentunya. Dan kalau dilihat dari sisi upaya, usaha, keberatan, masakoh yang dihadapinya, maka yang kedua lebih sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian qala rahimahullah, wa huna mas'alah, hal hunaka akhlakun laysat fil Qur'ani was sunnah wa masabilu ila ma'rifatiha. Di sana ada satu permasalahan, satu pertanyaan ya, apakah ada akhlak laysat fil Qur'ani was sunnah yang tidak termaktub atau tidak ada pada Alkitab dan As-Sunnah. Baik, pertanyaannya, wa masabilu ila ma'rifatiha, dan apa cara untuk mengenalinya? Al-jawab, maka kata beliau rahimahullah, al-jawab, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wadhalika anna sara'i as-sabiqah allati sara'ahu Allahu lil ibadi kullaha tahussu alal akhlaki al-fadilah. Karena apa? Seluruh syariat yang lalu, kata beliaunya, seluruh syariat di masa lampau, ajaran-ajaran Nabi terdahulu, atau syariat-syariat Nabi terdahulu, yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya, seluruhnya memerintahkan, menganjurkan kepada akhlak yang mulia. Mestinya demikian. Satu contoh apa? Yang satu akhlak ya, yang secara estafet ya, dan ini merupakan dalil bahwasanya akhlak tersebut sudah ada di masa lampau sebagai akhlak yang mulia. Satu contoh yaitu satu hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ya, dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah ya, dari sahabat Abu Mas'ud ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sungguh inna mimma adrakan nasu, dari apa yang didapati oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan atau ucapan nabi-nabi terdahulu, yaitu ucapan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka apa? Kerjakan, lakukan apa saja yang engkau kehendaki. Tayyib. Dijelaskan oleh para ulama kita ya, bahwasanya ini menunjukkan sifat malu sebagai akhlakul karimah, sebagai akhlak yang mulia, adalah sifat yang turun temurun secara estafet, artinya senantiasa ada pada setiap generasi, dan itu merupakan akhlak yang mulia. Diambil dari kata apa? Dari perkataan inna mimma adrokan nasu, dari apa yang didapati oleh manusia, artinya setiap generasi berarti senantiasa manusia mendapatinya, min kalamin nubuwatil ula, dari kalam atau ucapan nabi-nabi terdahulu. Baik. Yaitu perkataan itu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sehingga sifat malu sudah ada sejak dahulu, yang merupakan akhlakul karimah. Dan terkait dengan faedah terkait dengan sifat malu itu sendiri sangat banyak ya. Sangat banyak, karena memang malu itu adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang menunjukkan sifat mulia. Kemudian malu itu juga sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Artinya sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang mulia. Sifat para malaikat diambil dari perkataan apa? Yaitu perkataan ketika para malaikat, yaitu Rasulullah mengatakan, tidakkah aku malu kepada seorang yang para malaikat itu malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tidakkah aku malu, kata Rasulullah SAW, kepada seseorang yang para malaikat saja malu kepadanya. Baik. Kemudian juga malu merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan tadi. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu daripada seorang wanita gadisnya bahkan, pingitan yang masih dipingit. Baik. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini satu contoh. Satu contoh bahwasanya apa? Syariat di masa lampau yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada hambanya lewat lisan para rasul terdahulu, semuanya memerintahkan kepada akhlak al-fadilah, kepada akhlak yang mulia. Walihada dzakara ahlul ilmi anna al-akhlaq al-fadilah mimma udziqat as-sara'i'u ala talabi, walakin hadhihi as-sari'atu atau walakin hadhihi as-sari'ata al-kamilah jaa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fiha bitamami makarimil akhlaq, fiha bitamami makarimil akhlaq. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, sehingga apa? Para ulama kita menyebutkan bahwa akhlak yang fadilah, yang utama, yang mulia, mimma udbiqat as-sara'i' ala talabih, yang syariat itu apa istilahnya, memerintahkan untuk mencarinya, atau yang dipraktikkan oleh syariat untuk mencarinya, ya, untuk apa mencari akhlak tersebut, ya. Walakin hadhihi syariah, akan tetapi syariat yang sempurna, yaitu syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fiha fitamami makarimil akhlak, padanya terdapat kesempurnaan sebagai penyempurna daripada akhlak-akhlak yang telah ada, sehingga sebagai penyempurna. Sekalipun apa? Akhlak yang mulia tersebut adalah merupakan akhlak yang telah ada di masa lampau. Di masa lampau. Namun, dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih menyempurnakan lagi. Sebagai penyempurna dari akhlak mulia yang telah ada di masa lampau. Sehingga umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini lebih utama dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ihwat fillah azani wa azakumullah. Wala nadribu lidzalika masalan, dan kita ambil contoh satu permisalan di mas'alatil qisas, satu syariatnya. Ini berbicara tentang satu syariat di masa lampau dan menunjukkan bahwasannya syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sebagai penyempurna dan lebih sempurna, lebih utama. Baik. Satu permasalahan dicontohkan di sini adalah dalam masalah qisas, hukuman qisas, pidana qisas. Baik. Ailau anna ahadan jana ala ahadin, kalau kita ambil contoh seseorang berlaku tindak kriminal, berbuat kezaliman kepada yang selainnya. Fahal yuktasu minhu amla. Kemudian ada pertanyaan, ini ditegakkan qisas atau tidak baiknya, kan demikian. Ada seorang yang dizalimi. Maka yang demikian itu ditegakkan qisas atau tidak? Zakaru annal qisas fi syariatil yahud hatmiyun wala budda minhu. Kalau misal kita lihat sesuai dengan syariat agama orang-orang Yahudi, agama Yahudi terdahulu, ya, maka ini menjadi satu keharusan. Qisas itu harus, wajib. Tidak ada pemaafan tidak ada pemaafan, wajib ditegakkan menjadi satu keharusan. Itu agama Yahudi. Dan di saat tersebut, di masa apa? Di masanya, di masa Nabiullah Musa, itu adalah yang sempurna. Demikian itu, yang paling mulia. Wala khiyara lil muzni alaihi fi, dan tidak ada pilihan bagi pelaku tindak kejahatan tadi dalam masalah tersebut, harus dikisos dalam syariat agama Yahudi. Baik. Wa anna fi syariatin nasara al-aqs. Namun kita lihat pada syariat agama Nasara sebaliknya. Sebaliknya, wa huwa wujubul afwi, wajibnya untuk dimaafkan. Jadi wajib untuk dimaafkan. Tidak boleh ada kisos. Sebagai alasan mereka diantaranya apa? Manusia cinta damai, penuh kasih sayang, demikian ya. Yang sekarang maksudnya. Baik. Dan pada syariat agama Nasara terdahulu, di masa Nabi Allah Isa, yang paling mulia ini adalah al-afu, pemaafan, demikian. Lakin syariatuna ja'at kamilatan minal wajhain. Namun syariat kita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kamilah minal wajhain, yaitu sebagai penyempurna dari dua sisi syariat tadi. Baik. Fa fiha al-qisas, maka padanya boleh ditegakkan qisas, bahkan satu keadaan wajib ditegakkan qisas. Wa fiha al-'afwu, dan sisi yang lainnya di sana ada syariat pemaafan. Jadi dua-duanya ada. Li'anna fi akhdil jani bi jinayatihi jazman wa kafan li syarr. Sisi kemaslahatannya dari syariat tersebutnya, dengan ditegakkannya qisas bagi para pelaku tindak kejahatan, misalnya membunuh ataupun yang semisalnya, maka dengan ditegakkannya qisas bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut, ini sebagai bentuk perkara apa? Untuk menahan kejelekan, menutup sekian kejelekan-kejelekan yang lainnya, sehingga orang takut ya, kalau membunuh tanpa alasan ya, tidak asal membunuh ya, karena ada penegakan hukum qisas. Baik. Wa fil afwi anhu ihsanan wa jamilan, dan pada pemaafan ya, pada pemaafan di sana ada kebaikan dan kesempurnaan. Jadi ketika apa? Di hadapan hakim ya, di hadapan pengadilan ya, kemudian ternyata keluarganya tidak menuntut apa-apa ya, dan bahkan memberikan pemaafan ya, maka ketika itu wajib ditegakkan pemaafan. Dan yang demikian itu lebih utama. Lebih utama demikian. Namun ketika di depan pengadilan ya, ketika keluarga atau walinya mengendaki untuk qisas, maka dalam syariat agama ini wajib ditegakkan qisas. Jadi ini sempurnanya agama ini. Baik. Ihwati billah azani wa azakumullah. Sampai jam berapa? Sudah. Satu baris lagi ya, kemudian kita akhiri sebagai kesempurnaan alinea. Wa budril ma'ruf fi man aqauta anhu, dan sebagai bentuk kebaikan terhadap orang-orang yang engkau maafkan darinya. Fa ja'a syari'atuna walhamdulillahi mukammilah maka datang syariat agama kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna. Khayyar man lahul haq bainal afwi wal aqd, boleh untuk dipilih padanya antara pemaafan dan penegakan kisos tersebut, tentunya dengan aturannya, dengan aturan sebagaimana yang kita sebutkan tadi sesuai dengan tuntunan agama ini. Li ajli ayya'fu fi maqamil afwi wa ayakhudha fi maqamil akhdi. Baik. Jadi demikian ya. Dan ini dalam hal ini apa? Seluruhnya. Ini sebagai contoh saja. Dalam segala akhlak. Kaum muslimin ataupun apa? Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan yang disebutkan oleh beliau sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga wajib kita yakini dan sedikit pun tidak boleh kita menolaknya, bahwasanya akhlak kaum muslimin adalah akhlak yang terbaik dibandingkan akhlak-akhlak yang lainnya. Harus kita yakini demikian, karena demikian datang syariat agama kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perkataannya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalaupun ada kekurangan, itu adalah sifatnya apa? Praktek pada individu-individu tadi. Namun syariat agama kita adalah demikian. Paling sempurna akhlaknya. Apakah dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dan lebih luas lagi dalam kehidupan, yaitu berbangsa dan bernegara. Itu paling mulia akhlak, itu adalah yang ada pada kaum muslimin yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.